kemudian tumor-tumor, sisa dan gangguan pula yang rohani, ya, yang terkuat bahwa tumor-tumor dan sisa untuk tanggal kehidup yang masyarakat hukumnya ya, mustahab. Kemudian membantu wajah, kekuatan hukum, itu anggota hukum pecah yang tertera di ayat ke-6 dan ke-5 waksir wujuhan. Kemudian kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku, itu termasuk yang wajib di baju ya. Dan mustahab dimulai dari sana dan kemudian tangan diri, itu anggota tubuh yang kedua waksir wujuhan wajibnya kemudian awal. Kemudian yang ketiga, mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh kepala. Dan di hadis ini tidak disebutkan telinga. Ya, bukan berarti tidak wajib mengusap kedua telinga. Tetapi tidak disebutkan kedua telinga di hadis ini. Ada ulama berdasarkan hadis akan kita lepas nanti, sebentar lagi saya akan baca yang menunjukkan bahwa kedua telinga hukumnya wajib seperti kepala, karena kedua telinga bagian dari kepala, sehingga di hadis ini tidak disebutkan secara khusus kedua telinga karena masuk dalam kategori kepala, karena dalam penyebutan mengusap kepala. Nah, ini anggota yang ketiga, atau diurus ya, diusap dan dibasuh. Kemudian lanjut anggota yang terakhir yang keempat yaitu membasuh kedua telapak kaki ya, wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ya, kemudian basuhlah di ayat itu basuhmu dan basuhlah tapi kalian sampai ke yang tidak wajib sampai ke dua mata kaki. Nah, kanan dan kiri kedua mata kaki termasuk yang wajib di basuh. Kemudian yang ini juga tidak disebut siapa bahwa Nabi berdoa wudu. Ini juga menunjukkan bahwa berdoa secara wudu tidak wajib. Tidak wajib. Tetapi mustahab berdasarkan hadis. Apa doa setelah wudu kita akan belajar ini. Nah, ini globalnya kata cara wudu. Dan wajib seluruh bagian dari anggota-anggota itu wajib ya, untuk yang dibaca dan diusap wajib diusap. Tidak boleh yang ketinggalan. Tidak boleh yang ketinggalan. Wajibnya satu kali saja. Yang wajibnya satu kali saja. Wajibnya satu kali. Abdul dua kali dua kali. Tentang Abdul tiga kali dan tidak boleh lebih dari itu. Tetapi khusus kepala, wajibnya dan Abdulnya sebenarnya satu kali. Tidak syariatkan lebih dari itu. Ya. Dan khusus kepala syariatnya diusap, yang lainnya dibasuh. Dan sudah dijelaskan apa perbedaan membasuh dengan mengusap. Membasuh artinya harus ada air yang mengalir di anggota tubuh. Harus air yang mengalir itu diulang berulang. Jadi memang dibasuh, disiramkan, diguyurkan air yang bocor itu tersebut, dan air itu mengalir di seluruh bagian dari yang bocor itu dibasuh. Ada pun di pusat tangan, telapak tangan hanya dibasahi, kemudian kepala diusap dengan itu. Ya, kepala diusap dengan itu. Bagaimana jika dibalik? Jika ada misalkan seseorang membasuh kepalanya, jadi bukan diusap, tapi dia basuh, diambil air kemudian dia siram kepalanya, dia basuh seperti yang buat dia yang baik. Apakah sah wudunya atau tidak? Di sini ada perbedaan pendapat yang terlalu. Ya, ada yang mengatakan tidak sah karena menyalahi syariat. Ya, dari perintah Allah dan Rasulnya. Ada yang mengatakan sah asalkan disertai mengusapkan tangannya, asalkan tangannya tetap diusapkan, itu pun disiram air. Tetapi makruh. Ada yang mengatakan boleh dan sah. Bagaimana kita berikan perbedaan pendapat ini? Jawabannya ketika ada air, tentu saja mengusap afdol lebih utama daripada mengusap air dari keringat. Ya, kemudian kita khawatir di sini jika ada yang melakukan itu wudunya tidak sah, jadi itu karena sebagai tular mereka tidak sah jika dibalik karena menyalahi syariat. Untuk memerintahkan untuk mengusap dengan mengusap. Nah, dan itu sudah dijelaskan oleh guru Rasulullah, keringat, ya, karena di kepala dan rambut lama keringnya jika dibasuh, bisa berefek yang membuat di kepala, wangi, sakit, karena itu keringat. Nah, dan Allah menyukai, ya, jika Rasulullah keringatnya diambil. Oleh karena itu pula, jadi tidak mengaruh keringat ini, maka kepalanya diusap satu jari, dan yang mana yang mengusap itu ya, satu kali saja, ya, tidak lebih dari itu. Ya. Dari mana diketik dari hari kemarin bahwa mengusap kepala hanya satu kali, sementara yang lain yang tidak terbiasa. Hari kemarin ini merincikan secara jelas, mulai dari membasuh kedua telapak kaki tiga kali, ya, membasuh wajah tiga kali, dan semuanya diperlukan tiga kali sampai kaki tiga kali ketika ditutup dengan mengusap kepala. Ya, dikatakan bahwa Nabi mengusap kepala, jadi itu dia diperlukan bahwa tiga kali. Tandanya tiga kali, maka kan diperlukan pula tiga kali. Begitu. Nah, dan fokus pembahasan di dalam ini terkait dengan masalah mengusap kepala. Karena ini terjadi tidak. Maka jadi perbedaan pendapat yang mudah agar kita bisa mengetahui hakikat masalah ini. Ya, dan tidak dibingungkan oleh adanya pendapat tidak. Tetapi kita mengacu kepada yang terkuat berdasarkan dalil. Memang ada hadis Utsman ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang ada salah satu riwayat dari Muslim, riwayatnya global, mengatakan bahwa tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu tiga kali. Global. Nabi sallallahu berwudu tiga kali. Nah, ini bisa saja dipegang oleh sebagian orang yang berpendapat bahwa mengusap kepala berdikasan. Karena ada dia di Muslim tersebut, Uthman mengatakan, Nabi, yaitu Uthman Rekhan dari Nabi Uthman, bahwa Nabi, kata cara wudunya adalah mengusap kepala di atas dikasan. Berarti termasuk kepala. Bisa saja ada yang berpegang dengan ini. Tetapi, ini lemah karena riwayat itu global. Riwayat itu global. Hanya kesimpulan. Sementara riwayat yang ditampilkan di Mahaja ini riwayat yang merincikan, dan itu riwayat Bukhari Muslim. Sepakat dari Bukhari Muslim, dirincikan satu persatu dan ternyata yang lain yang disebutkan tiga kali, sementara Rasulullah kepala tidak disebutkan tiga kali, berarti hanya satu kali. Dan itu termasuk itulah yang hadis kedua. Hadis kedua yang disebutkan begini oleh Ibnu Hajar, sama hadis yang kedua. Wa an Aliin radhiyallahu anhu dari hadis Al Tariq radhiyallahu anhu fi sifat wudhu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tetap diperlukan Nabi SAW. Jadi pada hari ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang meminta dibawakan wadah bejana yang berisi air untuk berwudu. Kemudian Ali berwudu untuk mengajarkan dan mencontohkan tata cara wudu Rasulullah SAW secara detail. Pada hari itu disebutkan Ali memulai seperti yang dilihat oleh Rasulullah, memulai dengan batu kedua tangannya tiga kali, ya. Kemudian kumur-kumur tiga kali, bincap tiga kali, kemudian membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh tangan-tangannya dari jari sampai ke siku tiga kali, kemudian membasuh tangannya dari jari sampai ke siku tiga kali. Semuanya. Tapi kan baik-baik lama hadis ini. Semua masa hadirah sihi wahidatan. Summa hadirah sihi wahidatan. Kemudian, ya, Nabi SAW mengusap kepalanya satu kali. Kemudian Ali mengusap kepalanya satu kali. Dan itu, ya, tata cara Nabi akan berwudu. Yani Nabi mengusapnya satu kali. Riwayat ini mempertegas masa hadirah di masa wahidah. Dan ada riwayat lain mengatakan masa wahidah. Kemudian mengusap kepalanya satu kali. Kemudian lanjut. Kemudian Ali, yakni Nabi, kalau sebutkanlah, karena Ali yang mencontohkan kata cara guna Rasulullah, membasuh kaki kanannya, kenapa kaki kanannya, sampai jadi orang ada kakinya, tiga kali. Kemudian yang kiri, tiga kali itu. Jadi semuanya tiga kali, kecuali mengusap kepala, satu kali. Dipertegas pada dia sendiri, ini riwayat Abu Dawud. Ya, akhrajahu Abu Dawud. Jadi ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Ya, dalam sunan. Abu Dawud itu salah satu murid dari Imam Ahmad. Nah, Abu Dawud adalah murid Imam Ahmad dan menulis kitab sunan, sunan Abu Dawud. Dalam sunan Abu Dawud dan hadis ini pada tafsir. Nah, dua imam al-hadis abad ini yaitu guru dan murid, yaitu Imam Al-Muhaddits Al-Albani dan guru kami yaitu Muqbil Al-Wadi. Kedua Imam Al-Muhaddits ini sedang menulis fakih. Nah, Al-Albani menulis fakih hadis ini dalam fakih Abi Dawud Al-Nasai, ya. Dan guru kami Muqbil Al-Wadi menulis fakih ini dalam kitab Al-Bani. Kitabnya sejarahnya Al-Fatih. Nah, jelas. Serta bagaimana dengan riwayat bahwa ada riwayat bahwa Rasulullah mengusap kepalanya tiga kali. Ada riwayat dari hadis Abi mengatakan bahwa Nabi mengusap kepalanya tiga kali beda dengan riwayat itu. Jawabannya riwayat yang mengatakan bahwa riwayat dari hadis ini bahwa Nabi ada satu kali mengusap kepalanya tiga kali dalam ilmu hadis statusnya adalah keliru periwayatan. Ya, keliru periwayatan. Karena ada rawi, sebagian rawi yang keliru meriwayatkan hadis itu menambahkan mengatakan tiga kali menyelisihi riwayat-riwayat yang benar dan seperti Bukhari dan Muslim. Ya, dari hadis Muhammad dan juga riwayat yang sahih dari Ali yang kita lewat yang sebutnya dari Mahadir bahwa hanya satu kali. Jadi riwayat yang mengatakan Nabi mengusahakan itu, tapi riwayat itu riwayat yang salah. Nah, oleh karena itu, mayoritas ulama, jumhur ulama, dan mayoritas ulama berpendapat, ya, kepala hanya diusap satu kali, tidak lebih dari satu kali. Ya, dan didukung oleh sebelumnya bimbingan Qayyim, ya, dan di mana ini dari kalangan ahli fatwa, imam-imam, ulama dan ahli fatwa di Arab Saudi, yaitu Ibn Baz dan murid-muridnya dari apa ini saya. Begitu pula dari segi makna. Terangkan oleh Ibn Taimiyah bahwa mengusap kepala itu berbeda sendiri dengan yang lainnya. Anggota wujud itu digasuh, sementara kepala diusap. Itu memang keringanan. Dan yang namanya mengusap itu satu kali, seperti tayamum. Ya, tayamum itu hanya satu kali, anggotanya hanya dua. Dua aja dan telapak tangan. Ujung jari sampai pergelangan. Dan wajah. Ya, dan hanya satu kali. Nah, hanya satu kali. Begitu yang ditunjukkan oleh hadis-hadis. Nah, begitu pula ketika mengusap kuk, kita akan pelajari nanti, ada syariat, jika memenuhi syarat-syarat seseorang telah berwudu, ya, dia dalam keadaan suci, kemudian mengenakan kaos kaki, dan sepatu yang larasnya ke atas, sampai menutup, syaratnya menutup dua mata kaki. Ya, sepatu yang disebut kuk, terbuat dari kulit. Nah, yang menutup kedua mata kaki tingginya sampai melewati dua mata kaki. Dan kaos kaki. Jika memenuhi syarat-syarat dan karena dipakai dalam keadaan suci dari dengan wudu. Ya. Dan masih dalam keadaan waktu yang disyariatkan mengusapnya. Ketika seorang berwudu, tidak perlu melepas kaos kakinya, tidak perlu melepas sepatu kuknya. Asal itu memenuhi syarat. Cukup, ya, cukup mengusap punggung, kaos kaki atau punggung kuk. Suatu itu bagian punggungnya, bagian atas. Ya, dan itu hanya diusap satu kali. Itu mewakili membantu kaki. Tetapi itu adalah syarat-syaratnya. Ya, akan kita pelajari. Ya, akan kita pelajari nanti. Nah, begitu pula ketika seseorang ada anggota tubuhnya yang patah kemudian diikat, ya, pakai gips, ya, atau misalnya sekarang gips. Nah, masalah itu jadi yang batang-batang kayu diikat. Nah, kalau sekarang gips untuk tulang yang patah. Nah, ketika seseorang berwudu, bagaimana caranya? Sementara ini sudah dibalik, tertutup. Caranya adalah diusap. Ya, penuh pembalut yang dari gips, yang dari ya, ini diusap. Nah, ketika berwudu hanya diusap, dan diusapnya satu kali. Jadi memang benar yang diusap itu hanya satu kali, dan itu sudah rusak, keringanan. Dan kalau bicara tentang syariat mengusap kepala dengan satu kali dengan hadis berikutnya yang disebutkan hadis muttafaq alaih, kata cara mengusap kepala. Wa an Abdullah bin Yazid, an Abdullah bin Zaid, an Abdullah bin Zaid ibn Aqim radhiyallahu anhu, an Abdullah bin Zaid bin Aqim radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Zaid bin Aqim radhiyallahu anhu itu sifat wudu dan jam sifat wudu. قال يعني عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه كان ماشيا من يده فتكلم وجود النبي صلى الله عليه وسلم كتب عبد الله بن زيد ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه ومسح sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Kemudian Rasulullah SAW mengusap kepalanya, fa'akbala biyadaihi wa adbara. Maka mulai dari bagian depan kepalanya, ditarik ke belakang, ya, diusap ke belakang, kemudian diusap kembali ke depan. Mutafakir, disepakati sesuai oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wakilakdi, kata Imam Hajar, wakilakdi, dan pada lafaz yang lain, yang juga mutafak alaih, juga dalam Al-Bukhari Muslim, lebih mungkin lagi, bada'a di muqaddami ra'sihi. Nabi memulai dengan muqaddami ra'sihi, bagian depan. Bagian depan kepalanya. Ya. Diusap. Hatta zahaba fihi ma ila qafahu. Sampai, ya, hingga Nabi menarik telapak tangannya. Kedua telapak tangan, kemudian kedua telapak tangan. Ya. Ila qafahu, ditarik untuk mengusap kepala sampai ke tengkuknya. Tidak apa-apa, sampai ke tengkuk. Yang berbatasan dengan leher. Summa raddahuma, kemudian Nabi menarik kembali ilal makani tadi ibadah minhu ke tempat semula ke depan. Satu kali. Ya. Dan ini juga merupakan alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa tata cara mengusap kepala yang lebih utama adalah tata cara ini. Ya. Jadi kedua telapak tangan kita basahi, kemudian kita, ya, letakkan kedua telapak tangan ini di bagian depan kepala. Ada tata cara detail yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dari kalangan Syafi'iyah dan Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah, yaitu tata cara itu meskipun tidak termaksud dalam hadis, tetapi dari segi makna benar makna ini, dan jika tata cara ini kita ikuti yang disebutkan oleh Nawawi dari Ibnu Qudamah, kita tidak akan khawatir ada bagian kepala yang tertinggal, yang terlewatkan. Yaitu caranya kedua jari telunjuk pada ujung depan kepala, jari telunjuk kita di sini, ya, kemudian, ya, ujungnya kita tempelkan, kemudian ibu jari kanan di atas rambut pelipis ini. Di sini kan ada tulang pelipis, ini ke bawah sudah cambang, ini jenggot, ini wajah. Tapi yang di atas tulang pelipis ini rambut, di bagian rambut kepala, itu bagian dari kepala, jadi kita letakkan di sini. Sini, kiri kanan. Ya, kemudian kita tarik, mulai dari sini kita tarik ke belakang. Ya, sampai ke belakang, kemudian kita kembali sampai ke tengkuk, kemudian kita kembalikan ke depan lagi. Jadi semuanya terusap. Nah. Hadis Abdullah bin Zaid, ya, yang juga dikeluarkan oleh Sahih Al-Bukhari dan Muslim, juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Dan Imam At-Tirmidzi itu adalah murid Imam Bukhari. Murid Imam Bukhari, pengarang sunan At-Tirmidzi. Setelah Imam At-Tirmidzi mengeluarkan hadis ini tadi yang kita pelajari, kata Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu adalah hadis yang paling sahih dan paling bagus dalam masalah mengusap kepala. Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq bin Rahawai berpegang dengan hadis ini. Jadi At-Tirmidzi menukil kepada kita tiga imam ahli hadis dan sekaligus ahli, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian murid Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kemudian, ya, teman selektingnya Ahmad, teman belajarnya Ahmad, sahabatnya yaitu Ishaq bin Rahawai. Ya, tiga imam ini imam ahli hadis dan tiga ahli fikih, imam ahli fikih berpegang dengan hadis ini, dengan hadis yang kita pelajari tadi. Ya, itu yang mereka amalkan dalam mengusap kepala, ya, mulai dari depan dan kedua telapak dari lutut ditarik ke belakang sampai ke tengkuk kemudian dikembalikan ke depan ke tempat semula. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan wanita tanpa ada perbedaan. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan wanita rambutnya panjang? Bagaimana dengan wanita rambutnya panjang? Ya. Yang diusap itu bukan rambut, tetapi kepala. Jadi jangan mengikuti panjangnya rambut, jika mengikuti panjangnya rambut bisa sampai, ya, ada yang rambutnya panjang sampai ke belakang, panjang ke bawah. Karena bukan, tapi bukan itu, yang diusap itu kepala. Jadi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini hanya sampai ke tengkuk. Ya, hanya sampai ke tengkuk. Nah, jadi setelah sampai itu dikembalikan lagi ke depan. Di sini ada riwayat disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari salah satu imam tabi'in. Dari salah satu imam tabi'in. Istilah tabi'in itu adalah murid sahabat. Jadi ada istilah salaf, biasa kita dengar. Salafus soleh, pendahulu yang soleh, salaf. Itu maksudnya sahabat yang belajar langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian generasi kedua yaitu tabi'in yang belajar langsung dari sahabat. Kemudian tabi'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in, murid-murid tabi'in yang belajar langsung dari tabi'in. Ini tiga generasi yang dipuji, disanjung oleh Nabi SAW. Kenapa? Sebagai nasib menjadi kemuliaan. Nah, di sini ada riwayat dari Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab adalah salah satu tokoh tabi'in. Bahkan dianggap sebagai afdhalut tabi'in. Bagian ulama berpendapat dialah tabi'in yang paling mulia. Ya, dan yang jelas dalam hal ilmu dia dianggap yang paling berilmu. Nah, bahwa Sa'id bin Musayyib, Musayyib dalam berfatwa dan menegaskan bahwa sama antara laki-laki dan wanita. Sama antara laki-laki dan wanita. Dalam hal mengusap kepala sampai ke tengkuk, ya, kemudian dikembalikan ke depan. Dan selain Ibn Abi Syaibah, Imam Al-Bukhari juga telah mengeluarkan riwayat akhir Sa'id bin Musayyib tersebut dalam sahihnya tanpa menyebutkan sanad. Dan ini sesuai dengan kaidah. Jadi ada kaidah dalam syariat yang penting kita ketahui bahwa pada asalnya ini harus kita pegang. Pada asalnya hukum syariat yang berlaku pada laki-laki itu juga berlaku pada wanita. Pada asalnya begitu. Hukum yang berlaku pada laki-laki juga berlaku sama pada wanita. Kecuali ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang membedakan wanita dari laki-laki dalam masalah. Ya, yang membedakan antara laki-laki dan wanita dalam masalah itu. Selama tidak kita mendapatkan dalil ayat Al-Qur'an atau hadis dari Rasulullah SAW yang bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya, maka kita berjalan di atas kaidah tersebut. Ya, bahwa sama antara wanita dengan laki-laki pada hukum. Nah, dan di sini kita tidak mendapatkan dalil, tidak ada dalil yang membedakan antara wanita dengan laki-laki dalam mengusap kepala. Kemudian dari sini, dari hadis ini kita pun mengetahui bahwa leher, ya, bagian tengkuk leher ini. Nah, ini kan batas kepala berbatasan dengan tengkuk. Jadi Nabi SAW mengusap sampai ke akhir kepala bagian akhir, bagian belakang berbatasan dengan tengkuk. Setelah itu tengkuk, yaitu leher. Nabi ketika sampai ke akhir kepalanya berbatasan dengan tengkuknya, lehernya, Nabi mengembalikan usapan tangannya ke depan. Ini menunjukkan bahwa leher tidak disyariatkan diuji. Ya. Hadis Abdullah bin Zaid dan hadis-hadis sahih lainnya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengusap tengkuknya di lehernya, tidak pernah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, An-Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Albani mereka menegaskan tidak ada hadis yang benar. Tidak ada hadis yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan menunjukkan disyariatkan yang mengusap leher. Dan ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Nah, jadi yang berwudu kemudian mengusap lehernya ini, untuknya, ya, ini keliru. Karena tidak ada dalilnya, tidak ada riwayat yang benar dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian, bagaimana dengan orang yang mengusap hanya sebagian kepalanya? Atau sebagian rambut? Ya, dan dilakukan 3 kali. Ya, jawabannya itu amalan yang sah. Mengusap sebagian kepala saja, bukan seperti yang dilakukan Nabi tadi, semuanya. Tapi sebagiannya, misalkan bagian depan saja, atau bahkan sebagian rambut saja. Kemudian 3 kali dicoba. Ya, ini sah. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa yang dilakukan sebagian orang, mengusap sebagian kepalanya, bahkan sebagian rambutnya saja, dengan mengulangi 3 kali amalan yang salah dan menyelisihi sunnah Nabi SAW yang ditetapkan. Kesalahannya dari 2 sisi, kata guru saya. Letak kesalahannya dari 2 sisi. Sisi yang pertama, yang diusap hanya sebagian kepala. Ya, ini menyelisihi sunnah ajaran Nabi SAW menurut kesepakatan imam-imam Islam. Menurut kesepakatan imam-imam Islam. Tadi sudah kita dengar, ya. Tadi sudah kita dengar bahwa Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawai, mereka berpegang dengan hadis Abdullah bin Zaid bin Aqil, yaitu seluruh kepala dari depan ke belakang kemudian ditarik dari tempat semua seluruhnya, ya. Dan menurut kesepakatan imam yang Islam, ya, mengusap sebagian kepala itu menyelisihi sunnah, yakni ajaran Nabi SAW menyelisihi hadis tadi. Ini hadis Abdullah bin Zaid bin Aqil. Kemudian yang kedua, kesalahan yang kedua karena diulang 3 kali. Ini pun menyelisihi sunnah, yakni hadis yang datang dari Nabi SAW, ajaran Nabi SAW, menurut pendapat yang terkuat, yang benar. Dan saya kata Ibnu Taimiyah, karena ulama yang berpendapat disunnahkan mengusap kepala 3 kali. Tadi kan, tadi sudah kami singgung, ya, bahwa masalah ini terkait dengan apakah kepala hanya 1 kali diusap atau disunnahkan sampai 3 kali, memang ada perbedaan pendapat. Tetapi ulama yang mengatakan mustahab mengusap kepala 3 kali, ya, ulama yang berpendapat demikian, imam-imam yang berpendapat demikian, mereka tidak mengatakan bahwa yang diusap hanya sebagian kepala dan diulang 3 kali. Tidak. Ya, mereka mengatakan seluruh kepala diusap dan diulangi 3 kali. Ya, dan itu yang berpendapat disunnahkan 3 kali, yang terakhir Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam Asy-Syafi'i termasuk yang berpendapat disunnahkan, ya, diulangi 3 kali. Tapi sudah kita dengar tadi Imam Asy-Syafi'i berpegang dengan hadis Abdullah bin Zaid bin Aqil, hadis yang sahih tersebut. Jadi dengan kedua tangan, telapak tangan dari depan ke belakang dikembalikan ke depan 1. Yaitu balik lagi kanan. Ulangi 2 kali. Ya, dengan cara yang sama. Jadi bukan hanya sebagian di seperti, ya, sebagian rambut. Itu Imam Asy-Syafi'i. Dan imam yang lainnya tidak ada yang berpendapat. Nah, juga salah satu pendapat Ahmad mengikuti gurunya Syafi'i mengatakan di sunnah Nabi tadi caranya seperti itu. Semuanya dari depan ke belakang dan itu diulangi sampai 3 kali. Ya. Tetapi, ya, riwayat lain dari Ahmad dan jumhur dari dilukis tadi bahwa mayoritas ulama menyelisihi Al-Imam Syafi'i. Mayoritas ulama menyelisihi Al-Imam Syafi'i karena hadis Uthman yang sudah kita lewati, bahkan hadis Ali yang sudah kita lewati, jelas-jelas dikatakan bahwa Nabi hanya mengusap kepalanya 1 kali. Nah, ya. Apa yang menyebabkan mungkin ada yang berpikir, kenapa bisa begitu ya? Kenapa bisa jadi perbedaan pendapat? Masalah pikir yang begitu. Kenapa bisa misalkan Ustaz ini beda pendapatnya dengan mayoritas ulama? Nah, dan bagaimana kita memilih? Kenapa kita tidak mengikuti lima musyafi yang misalkan? Masa musyafi yang kita mengikuti maaf yang lain? Jawabannya, kita mengikuti dalil. Kita mengikuti dalil. Jika dalil bersama mazhab Syafi'i, maka kita mengikuti mazhab Syafi'i dalam masalah itu. Jika dalil bersama mazhab Hambali Ahmad, maka kita mengikuti mazhab Syafi'i. Atau bersama mazhab Maliki atau mazhab Hanafi. Intinya, kita tidak boleh mengatakan bahwa saya mazhabnya Syafi'i. Syafi'i itu benar, meskipun salah. Ya, karena lima mazhab Syafi'i adalah mujtahid. Ya, mujtahid. Sebagaimana pula kita tidak boleh mengatakan bahwa mazhab saya Ahmad semua. Meskipun geliat tidak bisa. Karena mujtahid. Begitu pula Imam Malik dan Abu Hanifah. Ya. Jadi, tidak ada satu mazhab pun yang semua permasalahannya benar semua. Tidak ada. Nah, bahwa mazhab Syafi'i dari awal sampai akhir, mulai dari Toharo sampai ke permasalahan terakhir dalam syariah, semua benar. Tidak ada. Begitu pula Ahmad yang tidak ada seperti itu. Mereka bukan nabi. Mereka bukan nabi. Tidak maksum. Makanya Imam Syafi'i yang memahami imam-imam itu paham betul masalah ini. Oleh karena itu mereka mengingatkan pengikut-pengikutnya. Imam Syafi'i mengatakan jika ada hadis yang sahih beda dengan pendapatku, maka mazhabku adalah hadis yang sahih. Ya, beliau mengajari pengikutnya, jika mesti ada hadis yang berbeda dengan hadis yang beliau, jangan ikuti beliau. Bahkan beliau mengatakan, jika pendapatku berbeda dengan hadis yang sahih, lemparkan pendapatku ke dunia. Jangan ikuti. Wasiatnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya wasiat. Punya wasiat. Al-Imam Malik, Imam dari Hijrah, Imam Kota Madinah, yang mengajar di Masjid Nabawi, ya, dia mengatakan, setiap orang bisa diambil pendapatnya. Ya, bisa diambil pendapatnya. Kullu qawlin yu'qad wa yurad illa qawla sahib hadzal qabr. Setiap pendapat orang, ya, bisa diambil dan bisa ditolak kecuali ucapannya penghuni kuburan itu menunjukkan kekuburannya nanti. Ya. Menunjukkan kekuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Hanya ucapan Nabi alaihi wasallam yang tidak bisa ditolak. Hadis, asalkan hadis itu dengan sahih riwayat dari Nabi alaihi wasallam. Jadi, dalam masalah ini ketika kita mendapati bahwa hadis-hadis yang sahih jelas mengatakan bahwa Nabi hanya mengucap satu kali, ya, maka itulah yang kita pegang. Karena itu jumhur, mayoritas ulama memiliki pendapat Al-Imam Syafi'i. Mungkin Al-Imam Syafi'i, ya, memahami dan pendapat dengannya. Pendapat itu memahami hadis yang global. Mengatakan bahwa Nabi berwudu tiga kali. Nah, semuanya tiga kali. Atau melihat hadis, ada riwayat mengatakan Nabi mengusap tiga kali. Dan tidak mengusap bahwa riwayat itu riwayat yang salah. Tidak mengetahui bahwa itu riwayat yang salah, karena berbeda dengan riwayat-riwayat yang terhafalkan dengan benar dan Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lain-lain. Nah, ya, wallahu a'lam. Jadi ini tarjih terkait dengan masalah mengusap kepala. Jadi hanya satu kali, ya, dan tata caranya yang dicontohkan pada hari tersebut dari Nabi Sallallahu langsung kedua telapak tangan dari depan kita tarik ke belakang kemudian sampai ke batas ini tengkuk kemudian kita kembalikan ke depan, ya. Kemudian langsung digantikan dengan mengusap kedua telinga, langsung digantikan dengan mengusap kedua telinga, ya, kecuali perhatikan kecuali jika, ya, jari telunjuk kita atau ibu jari kita kering. Nah, kita rasa sepertinya kering. kehabisan, ya. Ketika masuk kepala, maka berarti kita harus basahi lagi. Nah, kita berarti lagi kan harus basah, harus mengusapkan, ya, telapak tangan basah. Jika sudah kering, tidak bisa kita basah semua. Jadi kita basahi lagi. Tetapi jika masih basah, kita bisa pakai langsung. Jika ini berdasarkan hadis setelahnya, ya, hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tata cara mengusap kulit kedua telinga, ya, yaitu sekaligus diusap satu kali langsung setelah selesai mengusap kepala langsung kedua telinga bersamaan dengan cara jari telunjuk dimasukkan ke lubangnya, ya, kemudian ibu jari di bagian luarnya seperti ini. Jadi ini ibu jari untuk bagian luarnya, kemudian jari telunjuk bagian lubangnya sekali. Nah, ini hadis. Ini data cara Nabi mengusap kedua telinganya, hadis dan data setelahnya. Nah, ya, jadi Allah Taala sudah jawab. Maaf, itu berarti. Kalau ada pertanyaan,